Sahabat, ayah dan ibuku tebusannya. Apakah termasuk sumpah yang dibolehkan? Di sini, dalam ucapan-ucapan bi-abi anta wa ummi, ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah, misalnya. Iya. Di sini, ini ada dua makhraj, ada dua sisi jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama. Yang jelas ini bukan tidak menunjukkan boleh bersumpah dengan selain Allah. Yang jelas ucapan sahabat ini tidak menunjukkan boleh bersumpah dengan selain Allah. Lantas bagaimana kita menjawab? Ada dua sisi di kalangan para ulama jawabannya. Jawaban yang pertama, iya, mereka mengatakan bahwa larangan bersumpah itu hanya berlaku kalau sumpahnya dengan menggunakan ahrufil qasam, huruf-huruf sumpah. Iya. Dan diinginkan dengannya sumpah. Mereka malah mengatakan yang diinginkan dengannya kalau menggunakan huruf waw saja. Wallahi misalnya. Iya. Tapi ini saya sebutkan saja, jawaban ini kurang kuat ya. Jawaban ini kurang kuat. Iya. Jawaban yang paling masyhur di kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa ucapan ini yajri ala lisanil Arab. Kalimat yang sudah sering terbiasa diucapkan oleh orang Arab dan layak suduna bihil qasam. Mereka tidak memaksudkan dengannya sumpah. Tidak memaksudkan dengannya sumpah. Sudah menjadi kebiasaan. Ya. Sudah menjadi apa? Kebiasaan. Ya, ucapan-ucapan di tengah manusia, orang-orang Arab secara khusus, tapi mereka tidak memaksudkan dengannya sumpah. Dan orang-orang yang mendengarnya pun tidak menganggap itu sumpah. Sudah menjadi uruf di kalangan mereka bahwa ucapan ini bukan sumpah. Bukan sumpah, hanya yajri ala lisan. Sudah terbiasa mereka ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga apa namanya? Mereka tidak meniatkannya sebagai sumpah dan orang yang mendengarnya pun tidak menganggap itu sebagai sumpah. Karenanya lah ucapan seperti ini bukan termasuk sumpah dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala.